Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babu al-ibsak al-ghurah ala qaumin fil kufri idza sami'a fihim al-adhan. Bab menghadiri dari menyerang tiba-tiba di waktu pagi, waktu subuh kepada kaum, suatu kaum yang ada di negeri kafir, jika sami'at, kalau sami'at berarti jika seorang muslim, seorang amir atau sumia didengar di tengah-tengah mereka azan, ada yang azan di kaum tersebut. Rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya yani ibn Sa'id Muhammad ibn Salamah qala haddatsana Thabit Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala' al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa beliau menyerang tiba-tiba ketika terbit fajar bersadiq. Wa kana yastami'u al-adhan. Ketika itu, ketika beliau hendak menyerang satu kaum di waktu pagi, di waktu subuh, terbit fajar, beliau mendengarkan adzan terlebih dahulu. Fa'in sami'a adhanan amsaka. Jika beliau mendengar adanya adzan di tempat tersebut, beliau pun menahan diri, tidak menyerangnya. Wa'illa, tapi beliau jika tidak mendengarnya ketika sudah hendak menyerang satu kaum dan ketika datang waktu subuh tidak terdengar azan, aghara, beliau pun menyerang mereka dengan tiba-tiba di waktu subuh. Fasami'a rajulan yaqulu, beliau mendengar seorang berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitrah. Semua qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajta minan nar. Fanadharu, mereka melihat siapa yang berkata demikian, yang bertakbir membaca takbir dan syahada. Fa idza huwa, ternyata dia itu adalah ra'i mi'zan. Ya, pengembala kambing. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari hadis ini, ihtajja bihi fi anna al-adhan masru'un lil munfarid. Berhujjah dengan hadis ini para ulama bahwasanya adzan itu disyaratkan bagi munfarid. Seorang sendirian pun ketika sholat disyaratkan untuk adzan. Wa hadza huwa as-sahihu al-mashhur fi madhhabina wa madhhabi ghairina. Jadi kata beliau yang sahih, yang masyhur pada mazhab kami dan mazhab selain kami, pada mazhab Syafi'i dan yang lainnya, menyatakan azan itu tetap disyaratkan walaupun suara-suara sendirian. Apa dalilnya? Ini tadi, ra'il ghanam, ra'i mizan, yang dia sholat sendirian azan, takbir, syahadah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Wa fil hadis ini juga ada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalilun ala anna al-adhan yamna' al-iqarah ala ahli dhalika al-mawdi'. Adhan itu menjadi sebab tercegahnya penyerangan kepada satu kaum di tempat yang terdengar padanya adhan, fa'innahu dalilun al-islamihim. Karena ketika ada adhan itu dalil tentang keislaman mereka, bahwa mereka adalah kaum muslimin. Dan sebagian ulama kita ketika membedakan antara negeri kafir dengan negeri muslim, di antara ini, di antara ciri tanda negeri muslimin adalah terdengar pada mereka azan. Wa fihi dan hadis juga tabi rahimahullah anna nutqa bisyahadatain yakunu islaman. Ketika seorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya maka dia teranggap sebagai muslim, telah masuk Islam. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, bab istihbab al-qaul misal qalil mu'adzin liman sami'ahu summa yusallin ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'alullaha lahul wasilah. Bab disunnahkan mengucapkan seperti ucapan muadzin bagi mendengarnya berazan, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW dan memintakan untuk beliau al-wasilah. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathani Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Ibn Shihab an Ata' ibn Yazid al-Laythi an Ibn Sa'id al-Hudri anna Rasulullah SAW qala, jika sami'tumun nida, jika kalian pendengar azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah ya seperti apa yang diucapkan muadzin. Tentunya nanti kecuali ketika membaca ayat shalah dan ayat falah. Qala kata rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salamah al-Muradi, haddatsana Abdullah ibn Wahab عن هيوة والسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب عن القمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan seperti ucapan dia, kemudian bersalawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalat kepada untukku, untuk kepadaku satu kali, sallallahu biha asran, lalu bersalat kepadanya 10 kali, thumma kemudian sallallahu lil wasilah, fa innahu manzilatun fil jannah, karena wasilah itu ada satu tempat di surga, la tambaghi li 'abdin min ibadillah, ya la tambaghi, tidak seyogianya diberikan illa kecuali untuk satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah yang mendapatkannya. Paman sa'ari, paman sa'ara liya al-wasilah, barang saya memintakan untuk wasilah, halat lahu syafa'ah, maka akan halal baginya syafa'at. Yang terpenting yang diingat kepada kita dari hadis misal ini, ya, yang disyaratkan untuk bersalawat adalah yang mendengar azan. Idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqul summa shallu 'alayya. Jika kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti ucapan muadzin, kemudian salat. Jadi salawatlah kepadaku. Khitab untuk yang mendengar, pada mendengar, orang-orang yang mendengar azan. Ya, demikian juga doa. Ba'dal azan itu disyaratkan membaca adalah para pendengar muadzin yang azan. Qala Allah rahimahullah, haddathani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad bin Jahdam al-Thaqafi qala haddathani Ismail ibn Ja'far an Umarah ibn Aziyah an Khubayb ibn Abd Rahman ibn Ishaq bin Insaf an Hafiz ibn Asim bin Umar bin Khattab Nabi an jaddihi Umar bin Khattab qala qala Rasulullah sallam idza qala al-muadzinu Allahu akbar Allahu akbar wa qala hadukum Allahu akbar Allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan diucapkan seperti ucapan muadzin. Thumma qala ya rasulullah, dan kalau muadzin berkata ya rasulullah, maka jawaban dia adalah qala la haula wala quwata illa billah. Thumma qala ya al-falah, ketika muadzin menyatakan ya al-falah, qala dia jawab la haula wala quwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Orang semisal ini ia menjawab ucapan muadzin seperti ini, maka dia dakhala al-jannah, akan masuk surga. Nih, keutamaan menjawab azan adalah dakhulul jannah. Dan ini tafsir yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah, idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Begini caranya. Ya, semua dijawab dengan ucapan muadzin kecuali ketika membaca ya rasulullah ya rasulullah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Qala hadatsana Muhammad bin Rumah qala akhbarana Layth an al-Hakim bin Abdullah bin Qais al-Qurashi hawa hadatsana Qudayb bin Sa'id wa hadatsana Layth an al-Hakim bin Abdullah an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'ad bin Waqqas an Rasulullah sallallahu qala man qala hina sami'al adzan, para siapa yang berkata ketika mendengar adzan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bi lisan madina ghufira lahu dhanbu, diampuni dosanya. Qala ibnu rumihin bi riwayatihi man qala hina sami'al adzan wa ana asyhadu walam yadhkur Qutaybah qawlahu wa ana. Yang ada disebut di ulama kita juga adalah ketika terkait dengan ya ucapan muadzin as-salatu hayya minan naum. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Hukum asalnya jika seorang mendengar azan maka ucapan seperti ucapan muadzin. Ya, termasuk padanya ucapan as-salatu hayya minan naum. Ya, karena yang dikecualikan Rasul hanya ketika membaca hayyalas shalah hayyalal falah. Ketika Rasul membaca hayyalas shalah, ketika muadzin membaca itu baru jawabannya la haula wala quwata illa billah. Adapun yang lainnya diucapkan seperti ucapan muadzin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, am ahkamul bab. Fa fihi istihbabu qawli sami'il muadzin misal ma yaqulu ila fil hayyanatain. Disunahkan untuk seorang yang mendengar azan mengucapkan mengiringi seperti ucapan muadzin kecuali hayyanatain, kecuali hayyatus shalah wal falah, maka dia membaca la haula wala quwwata illa billah. Wahihi, yang kedua juga di antara faedahnya adalah istihbabus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min mutaba'atil muadzin. Wastihbab su'ali wasilah lahu. Disunahkan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengiringi seluruh ucapan azan muadzin. Setelah selesai mengikuti mengiringi ucapan-ucapan muadzin, maka itu dia membaca salawat kepada Rasul dan mendoakan untuknya al-wasilah. Wafihi, dia terbahari sini dengan terbahari rahimahullah, annahu istahabu an yakula sami'u kulla kalimatin ba'da faragil muadzin minha walintadiru faragahu min kulil adhan. Yang disunahkan adalah seorang yang mendengar itu mengucapkan setiap kalimat tidak menunggu selesai azan, tapi setiap kalimat, setiap muadzin selesai satu kalimat langsung diikuti, seperti kata ucapan bimbingan Umar atau dalam hadis Umar. Iya, kata Rasulullah SAW, "Idza qala muadzin Allahu akbar Allahu akbar, wa qala hadukum Allahu akbar Allahu akbar." Semakala kalau muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Diiringinya berkalimat, berkalimat. Berikutnya, fihi dan juga menunjukkan yustahab an yaqul, sunnah untuk mengucapkan wa ana asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya, mengucapkan raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil samidin, seperti hari yang terakhir tadi. Kemudian wa fihi qala rahimahullah anna yustahabbu liman raghaba ghairahu fi khairin an yadhkura lahu syai'an min dalatil syaitahu. Dianjurkan bagi seorang yang sedang mendorong semangat orang lain, ya, memberikan anjuran kepada yang lain berbuat baik, maka dianjurkan, disunnahkan dia menyebut satu balasan yang akan buat dia semangat. Iya, di sini Rasulullah SAW berkata, "Man shalla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi asra." Disebutkan, diterghib, dianjurkan untuk membaca salawat dan menyebut bahwa yang berasa yang bersalawat itu akan dapat pahala banyak balasan di Allah bersalawat pada 10 kali. Wa man sada liyal wasilah haratahu syafa'ah. Barang siapa minta untuk wasilah maka dia akan mendapat syafa'ah. Seorang yang menganjurkan orang lain yang berbuat baik, mendorongnya beramal baik, maka hendaknya dia menyebutkan apa yang akan dia dapat, ya, ketika berbuat baik tersebut, fadilahnya, keutamaannya, balasannya, agar dia semangat. Nah, terakhir kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa'alam ketahuilah annahu yustahabbu ijabatul muadzini bil qawli misa qawlihi likulli man sami'ahu min mutatahhirin wa muhdithin wa junubin wa haidhin wa ghairihim mimman la mani'a lahum la ijabah. Ketahuilah kata Imam Nawawi rahimahullah, disunnahkan menjawab ucapan muadzin seperti ucapan dia bagi semua yang mendengarnya, apakah dia dalam keadaan suci dari hadas, atau dia sedang hadas, apakah dia sedang junub, atau dia sedang haid, dan selainnya. Semuanya yang mendengar muadzin disunahkan menjawab, ya, mengikuti ucapan seperti ucapan muadzin, dan ini umum bagi semua yang mendengar, apakah dalam keadaan bersuci atau sedang hadas, junub, haid, dan lainnya. Yang penting la mani'a lahu min ijabah, tidak ada penghalang dia untuk menjawabnya. Tidak ada penghalang dia untuk menjawabnya. Apa itu penghalangnya? Apabila sebabil mana', di antara sebab yang menghalangi dia sehingga tidak boleh menjawab adalah an yakuna fil khala, dia sedang di dalam WC, dalam toilet, aw bil jima', aw nahwiha. Wa min hadhihi, antara penghalangnya juga adalah an yakuna fi shalah, ketika dia sedang dalam keadaan salat. Iya. Kalau dia sedang sholat dan mendengar adzan, maka tidak disyaratkan untuk menjawabnya. Ada mana? Kemudian yang beliau sebutkan juga, tabligh rahimahullahu taala, walau sami'al adzan wa huwa fi qira'atin aw tasbihin aw nahwiha qata'a ma huwa fi wa ata bi mutaba'atil muadzin. Kalau dia mendengarnya dalam keadaan sedang baca Quran atau sedang bertasbih atau semisalnya, maka dia yang hendaknya dia menghentikan dulu bacaan Qurannya, dia menghentikan dulu tasbihnya, zikirnya, ya, untuk mengikuti ucapan muadzin. Ya, kalau sholat tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau sedang baca Quran, sedang zikir, tasbih, maka dihentikan dulu untuk menjawab ucapan muadzin. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.